bisa menjawabnya. Kau sebut namanya dan kau uraikan riwayatnya. Bahkan kau mampu menuliskan silsilahnya. Ketika ada yang bertanya tentangmu, kau dapat menjawabnya. Kau sebut namamu, kapan dan di mana lahirmu, dan siapa kedua orang tuamu. Lalu ketika seorang bertanya tentang bangsamu, kau berkisah tentang riwayat negerimu, tentang sejarah perjuangan rakyatnya, tentang proklamasi yang dikumandangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, hingga cerita tentang reformasi dan kejayaan Nusa. Itulah sejarah. Itulah riwayat. Setiap bangsa memiliki riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri. Sebagaimana setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini pastilah menorehkan sejarah di masa lalu untuk menantang masa depan. Itulah sejarah, itulah cermin jati diri, itulah jati diri manusia, itulah jati diri bangsa yang tidak akan pernah lupa akan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Nusantara. Apa kabar Anda? Kembali berjumpa dalam Percik Perenungan. Kali ini bersama saya, Doni The Kaiser. Pemirsa, kata-kata yang tadi saya ucapkan sebagai salam jumpa kita tentu mengajak Anda untuk mengingat kembali akan arti dan peran penting sejarah atau mungkin riwayat. Apa artinya sejarah bagi seorang manusia atau bangsa di masa depan atau masa kini? Tentunya Anda memiliki catatan tersendiri terhadap makna sejarah bagi pembentukan jati diri Anda maupun bangsa kita. Nah, selama perjumpaan kita pagi ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang, berbagi, sharing tentang topik kita, yaitu makna sejarah dalam meningkatkan jati diri bangsa. Dan pemirsa, Anda juga nanti bisa berpartisipasi bersama kami untuk berbagi di nomor telepon di 574-3476 atau silakan di 021-574-3478. Dan bersama saya di studio TVRI Senayan Jakarta, kami telah mengundang dua orang narasumber. Yang pertama, Bapak Joko Utomo, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Pak Joko ini selalu sehat dan semangat ya. Pak Joko, terima kasih sudah bersama kami di Percik Perenungan. Terima kasih juga karena kami diundang, ini suatu kehormatan. Iya, dan juga di sebelah kanan ada Bapak Ali Suklan, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Kita ketemu lagi Pak Ali ya. Ya, kalau nggak salah bulan lalu kita juga sempat berbincang-bincang Pak Ali ya. Nah baik, Pak Ali dan Pak Joko, seperti yang saya utarakan tadi, kita akan mengajak pemirsa untuk berbagi dan merenungkan tentang makna sejarah dalam meningkatkan jati diri bangsa. Tapi saya ingin Pak Joko sedikit mengulas tentang sebenarnya konteks sejarah dalam jati diri bangsa itu seperti apa sih? Nah, kalau sebetulnya begini, sejarah itu adalah suatu proses ya. Kita kemudian katakanlah ada kebangkitan nasional, ada kemudian sumpah pemuda, kemudian proklamasi kemerdekaan terus sampai sekarang ya reformasi. Nah, jadi ini adalah suatu proses yang panjang. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia ini, sebagai anak bangsa, ya, kita ini sangat penting sekali ya, mengetahui perjalanan sejarah yang panjang menjadi NKRI. Okay. Nah, jadi saya rasa ini sangat penting. Oke, Pak Joko, saya potong dulu ya. Karena saatnya sekarang untuk kita mengajak pemirsa untuk ibadah sholat subuh. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, sekarang saatnya kita bersama-sama menjalankan ibadah sholat subuh dan dikumandangkannya adzan subuh untuk Jakarta dan sekitarnya. Mari bersama-sama kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Alam Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo. Kita mengatakan bahwa Sang Halik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah marah kepada kita. Semua itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Seharusnya kita bergetar mendengar judul itu ya. Bagi seorang Hari Yamba itu apa makna yang terkandung dalam lagu itu? Untuk saya pribadi dengan membawakan lagu Indonesia Pusaka ini, kalau kita hayati benar-benar syairnya akan mengetuk, mudah-mudahan bukan cuma saya tapi seluruh elemen bangsa ini ikut merasakan dan semoga bisa menimbulkan, menambah rasa kecintaan kita pada tanah air. Amin. Mudah-mudahan begitu ya. Amin. Lagu kedua sudah siap nanti kan? Iya. Apa itu? Kejutan atau mau dibocorin nih? Kejutan boleh. Enaknya di kejutan aja ya. Oke. Okay. Ya, Mas Harin, kita ketemu lagi nanti, dan pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Joko dan Pak Ali. Pak Joko, kalau tadi lagu di awal jumpa kita Indonesia Pusaka, sebenarnya ada satu cerita nih. Kalau kita berinteraksi dengan sesama anak bangsa, kemudian dengan simbol-simbol sejarah yang ada tanah air, mungkin kena menjadi kebiasaan, jadi kurang greget gitu ya. Tapi seorang kawan, bahkan saya kalau misalnya lagi berada jauh dari tanah air, di luar negeri, melihat bendera merah putih pun bisa menangis, Pak Joko. Apalagi mendengarkan lagu seperti Indonesia Pusaka atau lagu kebangsaan. Kenapa bisa begitu ya? Apa ada perbedaan makna antara memaknai sejarah perjalanan bangsa di dalam negeri atau kalau kita jauh? Saya rasa mungkin kalau di luar negeri ya, semua orang ya. Kalau saya di luar negeri begitu. Dan sekarang itu justru ya, kalau tadi semacam ada indikasi kalau di dalam negeri kurang, lah inilah kami dari Arsip Nasional ingin ikut berperan. Bagaimana semua itu lagu-lagu tadi, simbol itu menjadi bermakna. Jadi kami di Arsip Nasional membuat diorama sejarah perjalanan bangsa. Jadi barangkali itu juga bisa ya, jadi menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air itu tadi, seperti Mas. Dari era kita. Tahun berapa, Pak Joko? Jadi kami awali, bahkan kami sejak awal sebelum jadi bangsa-bangsa barat datang. Jadi semacam itu kami gambarkan dengan replika dari prasasti-prasasti. Kemudian juga bagaimana kejayaan kita kemudian menghadapi juga Belanda, dan kemudian kami sampaikan kebinekaan kita. Yeah. Nah, ini juga relevansinya sangat tinggi kalau kita kaitkan dengan misalnya saja Garuda Pancasila. Jadi lambang negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, kemudian yang lalu itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51, dan penggunaannya itu PP nomor 43 tahun 58. Nah sekarang ya, dengan sekarang sedang disusun rancangan undang-undang mengenai simbol-simbol negara itu, lambang negara, kemudian bendera kebangsaan, kemudian lagu kebangsaan, dan juga bahasa. Nah ini saya rasa kalau pagi ini sangat relevan sekali. Ya. Pak Joko, kalau misalnya sejarah itu mungkin, kalau tadi saya bicara greget gitu ya, kan, apakah karena kita kaitkan dengan generasi muda sekarang, apakah karena tidak mengalami masa perjuangan sehingga kurang menghayati? Kebetulan ada Pak Ali di sini kan, sebelum Anda menjawab, Pak Joko, saya coba ke Pak Ali dulu. Ya. Pak Ali, Anda kan pejuang, veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada waktu Pak Ali mendengarkan lagu seperti Indonesia Pusaka tadi, kemudian melihat kondisi bangsa kita sekarang ini, terbayang nggak pada waktu era itu? Terbayang, benar-benar sedih. Apa yang Anda main? Kenapa sedih, Pak? Nyentuh hati saya itu. Semuanya nyentuh. Kalau bangsa seperti berjuang. Apa yang Pak Ali bayangkan? Bayangannya jangan diru gitu lah, sejarahnya lain ini, Pak. Menderita di hutan-hutan, jadi kalau ada lagu-lagu itu udah sedih aja deh. Ya, tapi waktu itu kan persatuan ada, Pak ya? Ada. Jadi kena satu tujuan untuk mengusir penjajah, jadi sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang, ya. Semangatnya masih terasa nggak, Pak? Masih semangat. Masih semangat saya ini. Kalau Pak Ali lihat generasi muda kita sekarang gimana? Ya, begitu cuek aja. Cuek. Nggak ngerti. Kalau orang tua lewat ya diam aja sekarang. Kalau itu kan ngergain. Kalau di kampung-kampung kalau 17 itu orang pada pre semua orang kerja. 17 Agustus. Iya, soalnya orang udah nyakit, kena sakit gitu. Pak Ali, kalau Pak Ali melihat simbol-simbol, misalnya katakan lambang-lambang negara seperti Garuda, Pancasila dan sebagainya, bagaimana? Apa yang ada di benak Pak Ali pada waktu melihat merah putih, Garuda Pancasila, dan sebagainya? Ya itu lama-lama itu kan jadi buat sejarah, jadi kalau ini apa, buat generasi muda supaya biar tahu gitu. Namun sekarang kan adem-adem aja. Yang ngerti oleh sila kan, nggak digunakan. Kalau dengan upacara gimana Pak Ali? Upacara ya... Upacara bendera. Bendera... Ya sedih juga kalau lagu bangsa Indonesia ya. Pacara. Oke, kenapa Ali yang merasakan ya? Iya. Cuman berjuang dulu ya. Berjuang dulu, kurang makan, kurang tidur, jarang di rumah-rumah itu. Iya. Kan hutan mulai zaman dulu. Nah, ini Pak Joko, satu hal yang menarik yang mungkin perlu ditanamkan pada generasi muda. Apa ada triknya? Katakanlah tadi Pak Joko juga mengatakan dengan pembuatan diorama diharapkan bisa memupuk juga rasa itu. Ya, tadi kalau tadi kan pertanyaan Mas Doni, apakah anak-anak itu tidak mengalami begitu ya? Pertama, barangkali juga bisa. Nah, tapi kemudian juga barangkali juga pelajaran atau pengajaran sejarah ya di sekolah-sekolah yang jadi inilah yang kalau dulu tanda petik ada semacam ada yang menafsirkan indoktrinasi atau yang bagaimana dan sebagainya. Nah ini sekarang bagaimana caranya ya supaya jadi orang itu anak itu tertarik. Jadi oleh karena itu kemasannya kami, Pak. Iya juga kemasan juga begini seperti kami lah lembaga kearsipan itu dulu kan ditengarai atau dilihat itu sebagai hanya menyimpan kertas-kertas tua kemudian yang datang orang-orang tua atau peneliti-peneliti sejarah. Nah justru kami ingin sekarang itu sejak anak usia dini. Nah kami nanti juga akan bekerja sama dengan Departemen Kebudayaan, Departemen Pendidikan. Jadi sejak usia dini, tapi jangan tanda petik, bukan dicekoki kalau orang minum jamu ya, dilihatin. Jadi sehingga dia itu merasakan sendiri ya, ada getaran dari dalam ya, sehingga dia melihat menjadi Indonesia itu tidak mudah, menjadi Indonesia itu sejarah perjalanan yang panjang, semuanya ada makna seperti Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Jadi inilah yang kami ingin Arsip Nasional itu berperan di dalam menumbuhkan ya, atau juga mengingatkan kembali kalau itu sudah, atau menyegarkan kewajiban kembali. Ya Pak ya, semacam tadi yang menarik Pak Ali mengatakan kalau anak-anak muda sekarang sudah agak dalam petik cuek nih kan, upacara mungkin terus sikapnya terhadap sejarah masa lalu bangsa. Apakah itu karena perbedaan era sehingga butuh satu kemasan untuk sosialisasi kepada generasi muda? Mungkin pendekatannya berbeda Pak Joko. Bukan juga ya, mungkin bisa juga seperti itu. Tetapi juga kadang-kadang kita itu yang tua-tua itu tidak memberikan contoh yang baik. Teladan? Teladan, keteladanan. Jadi semacam gitu. Tapi saya rasa kalau kayak veteran begini kan tadi bagaimana kan menunjukkan ya di ruangan ini saja seperti itu. Ya. Apalagi melihat, mendengarkan lagu Indonesia Raya yang sedang dikumandangkan dengan dikerek bendera. Bisa itu. Menangis itu Pak. Itu yang semacam gitulah. Inilah yang barangkali kita bagaimana juga ya cara-cara untuk menumbuhkan ini. Kita kan nggak bisa misalkan saja Pancasila hanya suruh sekedar menghafal. Iya kan? Jadi yang semacam begitu saja. Jadi saya rasa upaya-upaya bagaimana menghayati itu dan mengamalkan. Betul. Kalau misalnya Pak Joko, tadi cerita Pak Ali juga nih, bagi generasi muda, mungkin tidak bisa kita generalisir ya, ada beberapa kasus di mana yang kurang menghargai sejarah sehingga kurang meresap dalam jiwa sanubari beberapa generasi muda, itu mungkin karena mereka memiliki jati diri atau tidak memiliki jati diri, atau jati diri mereka sebenarnya seperti itu? Nah sekarang itu begini ya, kita itu sebetulnya ya kalau ini tentu kalau itu debat akademik itu akan panjang. Akan panjang, tapi perkenankan saya barangkali kita mulai dari Garuda Pancasila saja. Ya, dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika dan di dalamnya itu kan Pancasila ya. Pencerminan Pancasila. Dan ini kalau kita lihat bagaimana para pendiri republik ya, kalau kita lihat kaitkan dengan itu tadi, itu luar biasa ketika itu ya. Jadi inilah yang barangkali juga ya perlu juga ditampilkan, tetapi bukan dengan cara-cara ya mungkin ya proses pelajar mengajar yang seperti zaman dulu yang sekedar apalan ya semacam gitu. Nah makanya kami ingin jadi di kami ya di Arsip Nasional, maaf ya ini karena saya Arsip Nasional bukan karena itu, tapi bukan karena saya Arsip Nasional, tapi ini memang relevansinya sangat tinggi kepada jati diri tadi. Bhinneka Tunggal Ika. Ada enggak ya etnik ya sebanyak Indonesia ini 1072 ya. Kemudian kita juga melihat bahasa itu sekitar 665. Nah kemudian pulau itu 17.507 atau berapa. Nah ini kan luar biasa ya. Jadi justru kebinekaan ini yang perlu kita indikan ya. Kita pelihara dengan baik, kita pupuk ya. Memang dalam rangka ya kesatuan persatuan, tetapi kebinekaan ini harus kita hormati, harus kita junjung, termasuk yang minoritas misalnya yang semacam gitu. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat itu, jadi istilah Bhinneka Tunggal Ika, jadi sering walaupun berbeda-beda tetap satu, tapi jangan hanya sekedar rangkaian kata tanpa makna. Nah, ini yang harus kita maknai. Ya. Nah, oleh karena itu saya di kami di Arsip Nasional membuat itu termasuk yang Garuda tadi. Nah, kemudian dari situ kan kita melihat. Jadi kalau tadi Garuda Pancasila sebagai simbol, salah satu simbol negara. Kita juga ada atau lambang. Kita juga ada di daerah-daerah. Setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu mempunyai lambang atau logo. Ya, lambang daerah ya. Lambang daerah. Setiap daerah itu lambangnya berbeda. Ya. Dalam satu provinsi, ya, seperti misalnya saja di Jawa Tengah itu kalau tidak salah ada 29 kabupaten, kemudian ada 6 kota. Itu setiap lambang, ya, setiap logo atau lambang daerah antara kabupaten tidak ada yang sama. Jadi inilah barangkali inilah juga kalau itu tadi jati diri Indonesia, ini juga jati diri daerah. Keberagaman malah memperkaya jadi memperkaya. Ya. Nah, inilah yang sering kita melihat ya. Jadi kalau orang asing itu bilang rainbow is very beautiful. Jadi pelangi itu yang indah. Jadi malah bukan pelanginya lebih indah di Indonesia Pak Joko ya. Oh iya. Lebih banyak pelangi di Indonesia. Nah, Pak Ali saya pengen dengar cerita Pak Ali, kalau misalnya Pak Ali menceritakan kepada anak cucu tentang pengalaman berjuang dulu, apa yang Pak Ali ceritakan kepada generasi muda di bawah Pak Ali ini tentang perjuangan bangsa? Sejarah saya begini, anak-anak supaya jangan lupa sama sejarah. Soalnya sejarah ini kan susah payah, kurang makan, kurang tidur. Jadi jangan sampai pada lupa. Kalau Pak Ali melihat sekarang, sebenarnya generasi muda harus diapain sih? Dikasih pelajaran seperti apa atau bagaimana caranya biar mereka memahami sejarah itu? Sejarah ya, kasih pelajaran yang benar-benar gitu. Jangan pada lupa sama sejarah gitu. Bukan sekedar menghafal aja kan? Menghafal aja. Tapi menurut Pak Ali, mereka paham gak kira-kira dengan arti Rata sejarah bangsa itu? Kurang paham anak-anak sekarang. Kurang paham dah. Bahaya gak itu Pak Ali? Bahaya kalau gak dipahamin jadi nanti. Pak Ali, saya pengen tahu juga nih, Pak Ali kan menggunakan seragam veteran sekarang ini kan. Apa sih sebenarnya arti-arti simbol-simbol yang ada di seragamnya Pak Ali? Ini ada lambang operasi atau apa Pak ini? Yang ini? Yang sebelah kiri ya? Operasi ini. Operasi. Ini operasi setiap ini ada tanda-tandanya. Waktu masih aktif dulu ya? Aktif dulu, iya. Jadi di atasnya ada dua logo itu, lambang ini, ada pin. Ini yang gerila ini. Gerila. Iya. Kemudian ini? Ini juga veteran ini. Veteran, tandanya ya? Iya. Oh, itu ada pin baru tuh, Legion Veteran warna biru. Ini di seluruh dunia ini, veteran seluruh dunia. Oh. Ini, veteran seluruh dunia ini. Nah, pada waktu Pak Ali mengenakan seragam ini, gimana rasanya? Ya bangga dah. Bangga ya? Bangga, zaman dulu kan gak ada pakaian ini, seadanya dulu pakaiannya. Iya. Ada yang kalung sarung, ada yang apa dah. Waktu berjuang dulu kan, seadanya. Tapi sekarang kan ini kan seragam veteran Pak Ali. Veteran. Waktu Pak Ali mengenakan itu, perasaannya apakah teringat lagi waktu masa berjuang dulu? Kemudian apa yang diberikan oleh, respon apa generasi muda berikan ke Pak Ali pada waktu mengenakan seragam? Ini kan sebuah sejarah, jangan sampai pada lupa. Ini Pak Ali, ini dari Jenderal Mahmud dulu ini yang mengadakan ini. Kalau orang veteran nggak boleh pakai ini, sampai mati harus pakai. Harus terus pakai? Pakai. Kalau tentara sekarang kan pancian udah nggak boleh. Iya. Kalau veteran harus pakai terus mana-mana gitu. Kan Pak Ali masih berjuang terus sampai sekarang kan? Masih. Di masa pembangunan juga terus berjuang masih, kan? Masih, iya. Sekarang kegiatannya apa Pak Ali? Kegiatannya dagang kecil-kecilan aja. Dagang kan? Iya. Jadi pengusaha dong. Oke, saya ingatkan juga pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami, berbagi di nomor telepon 574-3476 atau Anda di luar Jakarta silakan ke 021-574-3478. Ya, sambil nunggu telepon Anda, Pak Joko, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya tarik kembali kepada persoalan jati diri bangsa. Ada yang mengatakan sekarang katanya generasi bangsa sedang mengalami dekadensi moral dan degradasi moral dan sebagainya, sehingga jati diri yang diinginkan oleh para founding father kita itu ternyata tidak tercapai dalam tanda petik. Apakah ada penurunan jati diri itu yang dimaksud itu atau seperti apa? Sebelum Anda jawab, kita coba terima telepon dulu Pak Joko ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak? Pak Lili di Jakarta. Apa kabar Bapak? Pagi, baik. Ya, silakan. Saya, menurut saya sangat penting ya memaknai sejarah untuk kaitannya ke jati diri dengan cara jadi setiap mungkin mendekati 17 Agustus itu mungkin di tiap kecamatan tuh di seluruh Indonesia itu menulis mungkin dalam kaitannya dalam judul atau tema yang berkaitan dengan memaknai sejarah dalam meningkatkan jati diri bangsa. Jadi, menulis apa nih Pak Lili? Karya tulis atau apa? Ya kayak tulisan lah, tulisan gitu ya, sehingga semua rakyat Indonesia ini terlibat dalam memaknai, memahami, berusaha merenungkan, kontemplasi. Tapi dalam bentuk, bisa dilahirkan dalam bentuk tulisan sehingga mereka dihargai. Oke. Paling nggak dibaca pandangan-pandangan mereka. Dan kemudian masalah ideologi negara itu tidak bisa dihayati dan dilaksanakan karena yang dihayati dan dilaksanakan itu agama. Nah, makanya bagaimana ideologi negara itu menjadi kelanjutan daripada ibadah harusnya. Makanya jangan kalau kita memaknai itu negara ini sebagai negara sekuler, itu tidak akan berhasil. Baik. Negara ini harus berketuhanan yang Maha Esa dalam artian dalam rangka mempraktekkan agama itu ideologi. Baik, Pak Lili. Terima kasih atas masukannya. Kita terima telepon berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Atibi Tanggul, Bojonegoro Serang, Banten. Apa kabar Pak Atibi? Baik-baik saja Bung Doni. Ya, silakan Bapak, singkat Pak ya. Ini masalah bangsa yang mengalami bangsa untuk mencari jati dirinya. Ya. Kadang-kadang untuk sekarang ini memang bangsa kita sedang mencari jati dirinya. Yaitu jati diri kita bangsa Indonesia ini harus kembali kepada Pancasila, dan bergaulnya harus dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasanya dengan berbahasa Indonesia, benderanya dengan bendera merah putih. Nah, ini merupakan rangkaian jati dirinya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk kita orang-orang tua zaman sekarang harus mengarahkan ke sana. Kewajiban kepada orang tua, Pak, berarti, Pak? Iya. Oke. Okay. Iya, kepada bangsa kita yang akan datang ini. Insya Allah, kalau demikian, orang tuanya itu mengarahkan ke sana, insya Allah bangsa kita akan ketemu kembali. Baik. Benar. Baik, Pak Hatibi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi. Pemirsa berikutnya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana? Saya Amar di Jakarta. Pak Amar, silakan Pak Amar. Begini, kita bernegara ini ketidakadaan konsekuensi buat diri pribadi para rakyatnya. Seperti melaksanakan konstitusi, undang-undang dasar 45 pun belum penuh hati. Seperti melaksanakan yang sekarang diributkan pasal 33 undang-undang dasar 45. Sehingga rakyat terbengkalai. Konsekuensi untuk menjalankan yang dibangun oleh pendiri bangsa ini pun belum penuh hati. Bagaimana mau negara ini? Jadi kita kadang-kadang tertawa melihat bicara-bicara di TV itu belum konsekuen berarti, belum, Pak, ya? Belum sepenuh hati, tidak sama ucapan dengan perbuatan. Itu yang kata dalam agama kan munafik itu. Iya, baik. Begitu, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amar. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali yang terakhir juga nih, Pak Amar. Pak Joko, komentar Anda dari tiga pemirsa yang sudah bertanya. Nah, saya rasa ini komentarnya luar biasa. Semuanya bagusnya, seperti sejak awal juga, termasuk yang Pak Anwar itu kan jadi pelaksanaan dengan konsekuen, dengan sepenuh hati lah. Iya. Inilah jadi antara apa, bicara dengan perbuatan yang sama. Nah, jadi oleh karena itu jadi kalau saya kaitkan ini, pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran ini hampir semuanya sama ya. Jadi kita lihat misalnya tadi kembali ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Pasal Pendirian, tapi juga dimaknai bahwa itu tadi bahwa bagaimana melaksanakan agama. Tapi kan katanya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar itu kan bukan agama itu, Pak. Bukan. Bagaimana bukan menerapkannya. Betul, betul. Makanya di dalam Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau orang Islam melaksanakan tentu saja bagaimana ya mengamalkan ibadahnya, ibadahnya dengan baik, dan bekerja itu juga ibadah misalnya begitu, dan juga tentu agama-agama yang lain. Jadi saya rasa memang yang nomor satu itu sebetulnya antara perkataan dan perbuatan itu harus sama. Tapi itu yang penting mungkin rasa cinta tanah air, Pak Joko. Iya, tapi sebetulnya kalau ini kita juga awali dari sini ya, jadi kita ada kecintaan tadi ya, melaksanakan ibadah. Jadi kalau Islam kan misalnya saja agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, ya, misalnya semacam begini. Nah, kemudian saya juga melihat ya, kalau kita kaitkan kalau tadi dengan founding fathers dan sebagainya itu, bahkan pada waktu itu pernyataan Bung Karno, yaitu ketuhanan dengan yang berkebudayaan, ketuhanan dengan yang berperadaban, yang semacam begitu. Inilah jadi barangkali ya, ini tentu saja kita kita tentu saja pemaknanya, penterjemahannya, pelaksanaannya betul-betul itu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan suasana batin ketika itu. Ya, nah ini mudah-mudahan suasana batin sekarang tidak berbeda atau berubah kan, Pak? Makanya harus dipupuk terus kan itu, Pak. Tapi Pak Ali tadi dari Pak Hatibi menarik nih, bahwa orang tua punya kewajiban untuk mengarahkan putra-putri anak cucu terhadap pemahaman sejarah. Nah, kalau yang Pak Ali jalankan sendiri, bagaimana mengamalkan, mengajarkan sejarah bagi keluarga atau lingkungan sendiri, seperti apa itu, Pak, caranya? Ya, supaya nyentuhin yang baik, jangan daripada ini. Sering ngumpul-ngumpul nggak mungkin, Pak? Pak Ali menceritakan kepada warga, tetangga, pas ada kesempatan. Sering, Pak. Kalau 17-an gimana, Pak Ali? 17-an kadang-kadang kecamatan, kelurahan. Apa yang dilakukan Pak Ali waktu itu, kalau 17? Ya, paling upacara-upacara doang itu, seorang baca. Ada nggak kegiatan untuk ngumpulin generasi muda, kemudian berbagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pak Ali nggak pengen seperti itu, misalnya mengusulkan buat saling berbagi? Ya, pengen gitu. Kalau menurut Pak Ali, siapa yang bertanggung jawab tuh, Pak? yang harus untuk mengajarkan generasi muda tentang sejarah bangsa itu, menurut Pak Ali siapa yang punya kewajiban? Yang wajiban ya orang tua. Orang tua. Orang ya. Tua. Kalau pemerintah gimana Pak? Pemerintah ya kadang-kadang harus dukung juga. Bapak merasa dukungan pemerintah? Nah, merasa. Merasa ya, Pak ya? Merasa. Nah, tapi ini sebagai seorang veteran semangatnya luar biasa ya. Pak Joko ya? Ya. Karena sampai sekarang ya. Juga masih ya. Berjuang. Ya. Oke, kita break dulu ya. Karena tadi Mas Hari punya utang sama saya nih. Lagu kedua nih. Apa nih Mas? Sekarang bocorannya apa? Boleh deh. Boleh. Sekarang lagunya pelayan saya. Ini ditetapkan oleh Almarhum Selamat. Ini ada lirik yang... Ini tunggu dulu nih, belayan sayang ini kok agak-agak gimana nih? Nggak ada hubungannya dengan jati diri atau sejarah ini? Akhirnya judulnya mungkin belayan sayang, tapi bisa diartikan sayang pada belayan sayangnya Indonesia ini, negeri kita ini. Karena di sini ada lirik yang mengatakan, jangan engkau lupa tanah pusaka. Nah itu dia, tanah nanti kita juga Indonesia. Harus sayang pada tanah air kita. Iya, kan? Jadi dimanapun kita berada Mas Doni, baik yang ada di luar negeri, di Malaysia atau apa, jangan sampai lupakan tanah air Indonesia. Oke, baik. Belayan saya Mas Hari, silakan. Jadi inilah menurut saya kok kewajiban kita semua. Tadi ada orang tua tentu juga kewajiban sekolah. Jadi mulai sejak anak-anak, ya, mau anak-anak terus sampai tentu perguruan tinggi lah. Saya nggak tahu persis ya apakah ini juga berkaitan dengan kurikulum, kadang-kadang juga masalah-masalah kalau dilihat secara akademik, apakah Departemen Pendidikan harus dipisahkan dengan kebudayaan, misalnya yang, jadi saya rasa banyak hal ya. Jadi media massa juga pengaruh. Media massa, tapi justru sekarang itu kalau saya lihat ya, jadi peran media massa itu kan luar biasa lah. Sekarang misalnya hingar-bingar, misalnya saja mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang serius, ya, yang artinya yang menyangkut ya kehidupan berbangsa bernegara, nanti misalnya kalah dengan sinetron yang diinginkan oleh TV, yeah, oleh ini dan sebagainya. Tapi saya mulai melihat ya sekarang TVRI sudah mulai acara ini, kemudian Metro TV, TV One. Jadi saya rasa nanti kan karena didukung oleh Arsip Nasional, Pak. Nah, saya rasa kita semuanya harus mendukung. Jadi Arsip Nasional tidak cukup. Karena ada yang menarik, Pak Joko. Pada waktu kita melihat tayangan atau visual tentang perjuangan bangsa, sebenarnya kan itu salah satu cara juga untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa. Karena katakanlah tadi di tayangan monitor kita juga ada visualisasi tentang perjuangan kemerdekaan, ada Bung Karno lagi pidato. Malah banyak generasi muda kita sekarang yang rindu dengan semangat nasionalisme seperti itu. Nah, mungkin bagaimana mengemasnya sehingga mereka mungkin bisa datang juga wisata Arsip Nasional gitu kan. Kalau museum kan udah biasa nih, Pak. Itu efektif nggak, Pak Joko, kira-kira? Nah, justru kami itu kalau itu tadi yang terakhir seperti wisata ke Arsip Nasional, inilah yang kami bangun dengan diorama sejarah perjalanan bangsa, juga lagu-lagu itu juga ada ya, juga seperti ini, Pak Joko. Ya. Nah, saya pengen tanya Pak Ali nih, Pak Ali melihat gambar seperti ini, apa yang terbayang di benak Pak Ali? Perasaan Pak Ali gimana? Bayang saya sedih itu, saya pernah begitu. Teringat masa berjuang dulu, Pak ya? Begitu tuh, sama saya begitu. Seharusnya generasi muda kita juga bergetar hatinya, Pak ya? Bergetar waktu melihat gambar-gambar seperti ini ya? Iya. Oke, baik. Sambil kita terima telepon berikutnya dulu, Pak Ali ya. Silakan pemirsa bergabung di 574-3476, 574-3478 ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Pak Yasin. Ya, di Banyuwangi, Pak. Ya, baik, silakan Bapak, singkat Pak ya. Ini Pak, selaku generasi muda, sampai masa Presiden Bung Karno itu saya betul-betul melihat sejarah itu nyata. Ya. Tapi setelah itu Pak, kami selaku generasi muda kepingin sekali melihat sejarah yang sebenar-benarnya. Seperti apa itu Pak, yang sebenar-benarnya? Dari Bapak-Bapak selaku pemegang aktif sejarah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yadi. Selamat pagi. Baik, Pak Joko, sebelum Anda jawab, saya pengen tanya ke Pak Ali lagi nih. Waktu Pak Ali dulu berjuang kan itu punya satu semangat, satu tekad untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Iya. Nah, menurut Pak Ali yang Pak Ali lihat sekarang ini, apakah cita-cita para pendiri bangsa kita dulu sudah sesuai dengan kenyataannya sekarang? Menurut saya? Iya. Menurut saya supaya anak-anak sekarang supaya ngerti itu, anak supaya pelajaran-pelajaran sekolah harus dilihatkan pada tahu anak. Dulu waktu berjuang Pak Ali kan punya cita-cita kan? Punya. Pengen bangsa ini seperti apa sih? Seperti merdeka supaya aman, tentram. Iya, nah, setelah sekian tahun merdeka, 60 tahun lebih merdeka, sekarang kenyataannya sesuai nggak Pak dengan yang Bapak? Kurang sesuai kan? Sekarang. Yang kurang sesuai di mana Pak? Ya banyak kan pada begitu demo-demo mulu. Oh gitu. Iya, kurang sesuai. Mahasiswa pada beremo, pada berantem. Harusnya gimana menurut Pak Ali? Harusnya ya, harus ini contoh yang benar. Teladan Pak ya? Teladan. Bagaimana mau jadi ini mahasiswa? Mana begitu? Okay. Tawuran. Jangan tawuran. Belajar yang benar. Kamu menjadi anak orang gedean nantinya kan? Ya, jadi masih ada yang belum sesuai dengan cita-cita para pejuang dulu ya. Nah, itu kewajiban siapa tuh Pak yang harus memperbaiki? Orang tua, pemerintah. Pemerintah, orang tua, kita semua berarti Pak ya? Semuanya. Nah, ini Pak Joko mengarah kepada jati diri sebenarnya. Ini ada banyak aksi tawuran misalnya, perkelahian namanya. Sebenarnya jati diri yang seperti apa sih yang harus menjadi watak atau karakter bangsa kita nih? Ya, saya tidak tahu persis ya, tapi sekarang kok kondisi seperti itu. Jadi juga ini kita juga tidak bisa lepas tangan ya. Ini kan semuanya kan ini suatu proses ya. Dan ini kita lihat kan, jadi juga mungkin terdampak dari keterbukaan informasi, kemudian reformasi dan sebagainya, juga tadi televisi juga. Dan saya rasa saya ingin tadi ya mengkaitkan pertanyaan, kalau tadi kan dulu kan musuhnya itu kan penjajah, common enemy itu adalah penjajah. Kalau sekarang kan kita sebetulnya, kalau kita tentu saja tidak relevan lagi penjajah dalam artian itu, tapi kita yang kita hadapi sekarang itu bagaimana kemelaratan, kebodohan, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan. Itu jadi musuh bersama, Pak Joko. Menjadi musuh bersama. Nah, bagaimana menghadapi itu kita bersama? Saya rasa inilah yang sebetulnya akan berarti itu kita kaitkan tadi ya dengan tentu saja kita tidak melupakan ya sejarah itu tadi, perjuangan para pendahulu kita. Nah, jadi di situ, jadi kalau sekedar sekarang ditanya misalnya orang tua, kalau dulu saya tuh sekolah naik sepeda, zaman itu misalnya yang semacam begitu. Nah, ini tentu saja kita harus memberikan contoh-contoh yang dan begini, saya sendiri secara pribadi ya misalnya saja, apakah perlu sekarang kalau seperti dulu kan ada P4 ya, pelajaran itu, barangkali yang salah di mana? Apakah proses belajar mengajarnya atau metode atau siapa saja, atau sehingga agenda terselubungnya, Pak. Atau orang kan kurang begitu suka. Nah, inilah padahal Pancasila itu sendiri bagus. Nah, inilah barangkali ini kita agak pengamalannya juga, Pak Joko ya. Pengamalannya. Itu dia. Kita coba terima telepon dari pemirsa, Pak Joko, silakan. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Saya di Jakarta. Dengan Pak siapa? Di Abdul Mukti. Baik, silakan, Bapak. Iya, terima kasih. Iya, Pak Abdul Mukti. Tolong volume TV-nya dikecilkan sedikit, Pak ya. Oke. Terima kasih. Nah, silakan lanjutkan, Pak. Saya sangat tertarik ini dengan bapak-bapak pejuang kita ini. Iya. Kalau kita lihat kehidupan sekarang ini, banyak sekali orang yang pintar gitu, tapi tidak cerdas. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang pintar dan cerdas itu pandai menyelesaikan masalah yang besar jadi kecil, masalah yang kecil jadi habis. Kalau saya lihat sekarang ini, masalah kecil dibesarkan, yang besar diledakkan. Begitu, Pak. Bikin masalah dong, Pak ya. Apalagi gimana? Berarti bikin-bikin masalah dong, Pak. Oh, jelas ini bikin masalah. Orang hidup kita aja, suami istri dan anak aja masalah, bikin lagi masalah. Kayak begitu. Nah, ini apa namanya? Ada pertanyaannya, Pak? Balik pada sejarah ya. Iya. Kalau saya lihat, bagaimana mau mengingat sejarah-sejarah orang-orang tua kita tadi itu? Melihat gambarnya aja sudah bergetar jiwa kita. Luar biasa perjuangan orang-orang tua kita memerdekakan negara ini. Mengorbankan tenaga, nyawa, dan harta, bahkan keluarganya berantakan memerdekakan negara ini. Nggak usah jauh-jauh aja lah, ya kan? Tadi Pak ini bicara tentang masalah P4 ya. Dulu nggak usah jauh-jauh deh, ke Orde Baru aja lah. Itu banyak hal-hal yang baik. Kenapa tidak diambil gitu? Ya, singkatnya Pak Mukti. Bagaimana, Pak? Singkatnya Pak Mukti? Ya, singkatnya menurut saya orang-orang yang pintar harus segera bertobat. Oke, baik. Supaya negara ini tidak kena bala begitu, Pak. Baik, Pak. Mesti. Kenapa? Pintar sedikit aja ngaku Tuhan, ngaku nanti. Baik. Itu ngaku orang hebat. Ini kan perlu gitu, Pak. Ya, jadi artinya agama jangan takabur, Pak, ya maksudnya ya. Jangan takabur maksudnya, Pak, ya. Iya, betul. Pak Abdul Mukti, terima kasih atas masukannya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, kita coba terima satu pemirsa berikutnya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana, Bapak? Pak Sangadi dari Nganjuk, Pak. Baik, dari Nganjuk, Pak Sangadi. Silakan, Pak, singkat, Pak, ya. Saya tertarik dengan acara ini, Pak. Iya. Bangsa ini, Pak, ya. Bangsa ini kurang menghargai perjuangan bangsa. Kurang menghargai hasil perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu, Pak. Iya, kenapa begitu, Pak? Saya ingat itu karena apa? Mulai dari Bapak RT/RW Kecamatan rumah yang dirujukkan itu jabatan-jabatan aja. Oleh kebangsaan itu kurang hati, Pak. Kurang berkenan di hati, cuman ada di mulut saja. Iya, iya. Baik. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sengadi. Pak Joko, sebelum Anda jawab dua pertanyaan terakhir, ada yang kelewat tadi Pak Yadi Banyuwangi. Bagaimana kalau masyarakat pengen melihat yang asli dokumentasi sejarah bangsa kita? Ya. Bolehkah? Oh, boleh. Justru kami itu gembira sekali. Hmm. Jadi bahkan kami itu kadang-kadang agak sedih ya. Para sejarawan sendiri, guru-guru sejarah jarang yang memanfaatkan itu, padahal kita buka seluas-luasnya, kita berikan akses luas-luasnya untuk kemaslahatan bangsa. Boleh. Makanya, berarti Pak ya? Oh boleh. Berarti Pak supaya Alin, begini, supaya ada ikatan emosional. Yeah. Jadi dia melihat loh ini seperti ini. Bahkan kalau saya untuk menyamakan suasana batin sekarang dengan dulu. Betul. Ya. Betul. Nah boleh dong Pak Ali ngajak anak cucu keluarga untuk jalan-jalan ke Arsip Nasional ya Pak ya. Bapak mau nggak kalau misalnya ngajak mau keluarga ke tempatnya Pak Joko? Ya. Mau. Boleh ya. Boleh. Bahkan kalau seperti ini kami bisa menjemput. Oh. Jadi hari Jumat yang lalu, dua hari yang lalu kami jemput Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, itu kira-kira 50 orang mereka berkumpul di SMA 6, kami jemput. Iya. Yeah. Ya, inilah salah satu nanti beliau-beliau jemput itu bola, yang Pak ya. Betul. Oke, okay, Pak Joko, waktu kita semakin singkat ini. Yeah. Di kesempatan terakhir, Bapak tolong dijawab mengenai dua pertanyaan dari Pak Mukti dan Pak Sengadi. Ini prinsipnya memang banyak yang kurang menghargai, tapi pintar tidak cerdas. Bagaimana nih komentar? Nah, ini saya senang sekali. Senang sekali istilah Pak Mukti itu. Kan kadang-kadang kan kalau bahasa Inggris kan dia genius, dia clever but not smart. Yeah. Nah, ini smart itu kan sangat penting. Yeah. Cerdas ini justru saya rasa ya sekarang itu bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan kecerdasan itu. Nah, saya rasa saya sangat setuju dan kemudian ya memang bagaimana kalau sekarang itu generasi muda tidak menghargai para pendahulu, para begini. Tapi maaf ya, kadang-kadang ya, yang kita-kita generasi tua kadang-kadang tidak memberikan contoh yang baik. Yeah. Barangkali ya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi marilah kita semua ya, jadi melalui berbagai upaya, termasuk kalau kami dari Arsip Nasional dengan film-film, dengan dokumen-dokumen dan sebagainya itu. Tetapi di lain pihak juga tadi, jadi di lapangan ya kita harus memberikan contoh yang baik. Juga tadi peran orang tua, peran sekolah. Ya, jadi sekolah sejak dini. Sejak dini. Nah ini saya juga mengimbau, saya mohon sejak usia dini bisa mengunjungi kami Arsip Nasional. Bahkan kami akan menyediakan bus ya, ini nanti saya daftar Pak Joko ya. Akan untuk begitu kalau rame-rame okay. Di suatu TK akan kami bisa begitu. Baik, Pak Joko Pak Turnuun ya sudah memberikan pencerahan juga bagi pemirsa di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan nanti Pak Ali ya kita sama-sama ke Arsip Nasional Pak Ali ya. Oke, salam juga buat keluarga Anda Pak Ali. Selamat berjuang kembali ya di masa pembangunan dan Pak Joko Pak Turnuun sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi Anda pemirsa terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Percik Perenungan. Mudah-mudahan insya Allah saya berharap bahwa apa yang kami diskusikan, kami perbincangkan, kita berbagi selama perjumpaan kita pagi hari ini minimal dapat menggugah hati Anda untuk menemukan kembali jati diri bangsa, jati diri Anda sebagai warga bangsa Indonesia di mana bangsa ini didirikan dengan air mata, peluh keringat dan darah para pejuang bangsa kita. Patut Anda renungkan sehingga Anda bisa menemukan jati diri sebagai warga yang bangga menjadi orang Indonesia. Baik Mas Hari, menutup jumpa kita, satu lagu lagi boleh dong? Okay. Judulnya apa ini? Judulnya Cinta Tanpa Lelah. Cinta Tanpa Lelah. Mencintai bangsa ini jangan tidak boleh merasa lelah ya. Baik Mas Hari Hamba dan pemirsa sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Dodi De Keyser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Izinkan aku mencintai tanah air dari lahir sampai akhir. Izinkan aku ungkapkan rasa syukur dengan bangga sampai tua. Cinta tanpa jemu, tanah air adalah cinta tanpa lelah. Tanah air itu cinta tanpa jemu, cinta. tanpa cemburu.